الحمد لله، استاذ ماسو. Terima kasih Bu Kurniati sudah membantu Iya. jaga Iron. Saya jadi pendengar aja setiap hari Bu. Soalnya belum sepinter Ibu. Urusannya udah masuk lagi belum? Belum ya? Udah tuh Bu, Om udah masuk itu. Mana ya? Belum belum keluar di layar saya tuh. Udah, tapi masih di unmute. Masih di mute ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita pada pagi hari ini melanjutkan pembahasan dari kitab At-Tafsirul Muyassar juz yang ke-10 dan insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dari surah At-Taubah ayat ke-31. Nah, silakan dibaca Abu Fatimah. Naam Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillahi wal masiha ibn Maryam. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. Mereka menjadikan ulama-ulama mereka dan rohib-rohib mereka Tuhan selain Allah dan Isa bin Maryam, dan tidaklah diperintahkan kecuali agar menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Dia dengan apa yang mereka sekutukan. Dari apa? Dari apa yang mereka sekutukan. Ittakhadu fi'lun madin. Mereka mengambil. Ya, fi'lun madin. Fi'lun madin al-waw sebagai fa'il. Ahbara maf'ulun bihum udhafun ilaih alwaw harfu atfin ruhbana ma'tuf hum udhafun ilaih arbaban Tuhan-Tuhan berarti hal ya say. Arbaban maf'ulun bilah maf'ulun bin dari itahudu tadi say. Naam, say. Maf'ulun bisanin ya, nah. Maf'ulun bisanin min Induni jarro majrur Allahi lafzul jalalah mudhafun ilaih sebagai alwaw harfu atfin almasiha sebagai maful matuf, matuf ke ahbaro biasa deh matuf ruh. Oh, ahbar. Nah, Ustaz. Maktub. Ibna. Maktub ke ahbar, Ustaz. Ibna. Abadal. Maryam. Mudhafun ilaih. Alwaw harfu atfin. Ma. Manafiyah. Umiru. Diperintahkan. Fi'lun. Fi'lu amrin, Ustaz. Fi'lu amrin. Fi'lu madin. Fi'lu madin. Alwaw sebagai fa'il. Illa. Ya, fi'il madin majhul al-waw sebagai naibul fa'il illa ada tul istisna ala alamu lamka ya budu fi'lun mudhari'un al waw sebagai fa'il mansubun bila mikai. Mansubun bila mikai. Ilahan maf'ulun bih wahidan na'at satu. Naam. La lanafiyah ilah ilaha ada tulisnya ilaha kok ada tulisnya sih pada nafiyatul jinsi ilaha berarti ismula oh ismula oh ya ismula illa ada tulisnya wa ismula juga sana wa itu berarti apanya kecuali badal. Dia badal. Oh, badal dari ilaha nama bukan subha dari khobarnya hakun maktub. Hakun ya ya la ilaha hakun illa huwa gitu nam subhana subhana maha suci dia oh ini Zat apa maful mutlak saya maha suci dia maful maful mutlak bukan Zat apanya subhana maha suci Allah iya maful mutlak mutlak alha'u mudhafun ilai amma jar wa majrur saja an sama mai iya ya yusrikuna fi'lun mudhari'un al wawu sebagai fa'il itta ittahadal yahudu wan nasara al ulama'a wal ubada arbaban yusarri'una lahumul ahkamu ahkama nah falyat fayaltamizuna biha fayaltazimuna biha wayatrukuna syara'i allahi wattakhadul masiha isa ibna maryam ilahan fa'abaduhu wa qad amarahumullahu jami'an bi'ibadatihi wahdahu duna ghairihi fahuwal ilahu haqqu la ilaha illahu tanazzahu tanazzaha fil madi oh fil madi tanazzaha wa taqaddasa amma yuftarihi amma yaftarihi ahlus syirki amma yaftarihi ahlus syirki wa dholali orang Yahudi dan Nasara menjadikan ulama mereka ubat itu ini ya rahib ya Zat ubat itu ini apa namanya orang ahli ibadah ya, ahli ibadah dan orang ahli ibadah sebagai Tuhan-Tuhan yusarri'u memutuskan ya dia membuat syariat membuat syariat bagi mereka. Dan hukum-hukum bagi mereka oh fayaltazimuna maka yaltazimuna ya, mereka beriltizam dengan ya, syariatnya dengan syariat dan meninggalkan syariat Allah dan mereka menjadikan Isa bin Maryam ibnu Maryam Tuhan maka mereka menyembahnya dan sungguh Allah telah memerintahkan seluruh suruhnya untuk beribadah kepadanya semata tidak ada selain dia dan dia Allah yang hak dan tidak ada Tuhan selain dia maha suci Anasya. Iya maha bersih dan maha bersih dan maha suci tentang apa mereka dari kedustaan yang dibuat kedustaan oleh yang dibuat oleh ahlu syirki dan ahlul kesesatan pelaku Mampar. Kesesatan dan ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum yastahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillahi wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budul ilahan wahidan la ilaha illa hu subhanahu amma yushrikun. Mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan-tuhan dari selain Allah, karena mereka menerima syariat yang dibuat-buat oleh para pendeta tersebut. Wal Masih ibn Maryam, dan mereka pun menjadikan Isa, ya Al-Masih anaknya Maryam, putranya Maryam, sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budu, padahal mereka tidak diperintahkan kecuali agar mereka menyembah ilaha wahida, ilah yang satu. La ilaha illahu, tidak ada ilah yang berhak untuk disembah melainkan Dia. Subhanahu amma yushrikun, maha suci Ia dari apa yang mereka sekutukan. Jadi seorang hamba itu tidak boleh menyekutukan Allah dengan apapun, sekalipun dengan Nabi. Nabi Isa, sekalipun beliau adalah Nabi yang memiliki kedudukan sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau tetaplah manusia, bukan sembahan yang boleh disembah. Segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala itu batil. Satu-satunya yang berhak disembah oleh manusia hanyalah Allah Azza wa Jalla. Nah, dibaca. Siapa baca? Benerol baca yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuriduna ayyuk fi'unu rallahi bi'afwahihim wa ya'ballahu illa ayyatim manurahu nurahu ya wabah walau karihal kafirun. Bu, kecil ini error ulang-ulang aja Ustaz. Iya. Yuriduna ayyutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Mereka menginginkan untuk memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka, dan Allah menolaknya kecuali untuk menyempurnakan cahayanya. Walau orang-orang kafir tidak menyukainya. Yuriduna fi'il mudhari waw sebagai fa'il, kemudian an harfu masdarin wal nasbin, yutfi'u fi'il mudhari mansub bilan bibi an, nura maf'ulun bi Allahi mudafun ilaih, bi jar majrur ya him mudafun ilai wa ba wa ya ba fiil madi Allahu lafzul jalalah sebagai fa'il illa ada tul ini ya pengecualian ya tul istisna ya ada tul istisna ya ayyutimma anhaku masdariin dan nasbin yutimma fi'il mudhari mansubian nurahu fi'il nurafi'il lagi maf'ulun bi alha'u sebagai mudhafun ilaih alwaw harfu atfin lau bukan syarat ya benar lah lau itu harfu syarat ya. Al-Fushatin, Qariha fi'il madi, Al-Kafiruna, Fa'il. Fa'il dari Anu Qariha ya. Nah. Ya. Tafsirnya, Bu. Ya, naam. Yuridul kufara yudil kufaru bitakzibihim ayyab tulu an yubtilu dina ayyubtilu dinillahi yubtilu kan bahasa dinallahi dinal islami wa yubtilu hujajullah yujajallahi wabarahinahu ya naam wabarahinahu ala tauhidihi alladzi jaa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ya ba'dahu illa ayyatimma dinihi wa yuzhirahu an yutimma dinahu ya Allah ya mafulun bi ya ayatimma dinahu wa yuzhirahu wa yuzhirahu wa yu'li kalimatihi. Kalimatahu lah maful bi kan. Kalimatahu. Walau kariha zalikal jahiduna. Orang-orang kafir itu dengan dusta mereka ingin membatalkan agama Islam atau merusak agama Islam dan membatalkan dalil-dalil Allah serta bukti-bukti atas ketauhidannya yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Allah sementara Allah menolak kecuali untuk menyempurnakan agamanya dan memenangkannya serta meninggikan kalimatnya. Walau orang-orang yang menentang itu tidak menyukainya. Naam, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Jazakallahu khairan ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuriduna an yutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa an yutimma nurah wa ya'ballahu illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun. Mereka orang-orang kafir dengan kedustaan yang mereka buat-buat berupaya untuk memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka, dengan celaan, dengan hinaan, dengan cacian, dengan tuduhan palsu. Wa ya'ballahu illa ayyutimma nurah. Dan Allah merasa enggan kecuali untuk menyempurnakan cahayanya, sekalipun orang-orang kafir itu benci. Jadi betapapun orang kafir berusaha memadamkan cahaya Allah, membuat tipu daya agar ya kaum muslimin jauh dari Islam, agar syariat Islam jadi ditegakkan, tapi Allah akan senantiasa menyempurnakan cahayanya. Allah akan menolong agama ini sampai hari kiamat. Jadi tidak seperti agama yang lain yang sudah jauh menyimpang dari ajaran asalnya, tapi lihat bagaimana Islam, gak ada bedanya antara Islam hari ini dengan Islam 1400 tahun yang lalu, karena Allah menjaganya. Setiap kali musuh-musuh Islam ingin berusaha memadamkan cahaya Islam, maka Allah yang menyempurnakan cahaya Islam. Jadi agama ini dengan atau tanpa kita akan tetap tegak. Makanya kita, ya, kalau misalnya berkecimpung dalam dakwah, jangan pernah sombong. Satu hal yang harus kita tanamkan dalam diri kita, bahwa dengan atau tanpa kita, dakwah akan terus berjalan. Islam akan tetap tinggi, karena Allah yang menyempurnakannya. Nah, ya, silakan dibaca, Pak Edi. Nah, Mas Tan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad-dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan dengan agama yang hak untuk memenangkannya di atas agama yang lain, meskipun orang-orang musyrik membencinya. huwa dhamir mufasil sebagai mubtada, alladzi isim mausul sebagai khobar, arsala fi'il madhi istilah mausul, rasulahu maf'ul bi hu mudhof ilai bil huda jar majrur, alwawu harfun atof linil haq ma'suf liyudhirahu alam lamukai yudhiro fi'il mudore mansubun bilam hu alha maf'ul bi aladini jar majrur kullihi kulli itu dorof tadi ya. Dorof dari mana? Kulli mansub. Kulli itu. Yo, ingat gak bayaran nahu kemarin? Kapan terakhir murojaah nahu Pak Edi? Aduh kok jadi lupa kulli itu. Kulu apa kulu? Temannya apa itu? Temannya an-nafsu wal-ainu wa-kulu wa-ajma'u. Taukid itu. Taukid itu. Nah, ya, ada ahli nahu di sini, tenang aja. Taukid ya. Al-ha' mudhof ilaih ya. Al-wawu arfu hal lau syarat harfu syarat dari hal fi'il madhi al-musyriku nafa'ilnya. Huwalladzi arsala rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallama bil Qur'ani wa dinil islami liyu'aliyahu ala dini kulliha walau karihal musyrikuna dinal hakil islami waduhu rohu alal adyani. Berarti waduhu rohu ya benar. Dialah yang telah mengutus rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Quran dan agama Islam untuk meninggikan di atas agama-agama semuanya. Meskipun orang-orang musyrik itu atas membenci agama yang hak, membenci agama yang hak yaitu agama Islam dan keunggulannya, kemenangan dan keunggulannya atas seluruh agama, atas agama-agama. Naam ya barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Dia yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan juga agama yang benar. Liyudhiru ala dini kulli, agar ia yaitu Allah Subhanahu wa taala memenangkan agama Islam atas agama yang lain seluruhnya, walau karihal musyrikun, sekalipun orang-orang musyrik itu membencinya. Orang-orang musyrik, orang-orang kafir melihat orang Islam maju, mereka enggak suka. Maunya mereka itu orang Islam terbelakang, ya mundur. Namun betapapun mereka berusaha ya menjauhkan Islam dari kejayaan, namun Allah yang menyempurnakan kejayaan tersebut. Nah, baca Bu Yasra. Kapser. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Sekarang mana ya? Ya ladina amanu. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. Wahai orang-orang yang beriman, sungguhnya kebanyakan ulama-ulama dari Yahudi ya, dan rohib-rohib Nasrani, sungguh mereka memakan harta manusia dengan batil, dan mereka menghalang-halangi dari jalan Allah dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, dan mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berilah mereka kabar gembira dengan azab yang pedih. Ya harfu nida, ayu munada, ha harfu tanbih, alladina, badal, amanu fil madi, wawnya sebagai fa'il, inna harfu taukidin manasbin, kathiron, isim inna, minal ahbari, jarwa majrur. Al-waw harfu atfin, ruhbani, ma'tuf, la yakuluna lamnya lam muzahlaqoh, yakuluna fil mudore. Lam muzahlaqoh itu apa sih? Lam muta'il ya? Lam taukid. Lam taukid. Waw harfu, wawnya sebagai fa'il, amwala maf'ulun bih, an-nasi mudofun ilaih, bil batili jar wa majrur. Al waw harfu atfin, yasudduna ma'tuf ke yakuluna an sabili jar wa majrur. Allahi lafzu jalalah sebagai mudofun ilaihi. Al waw harfu atfin, alladzina isim mausul sebagai mubtada, yaknizuna fi'il mudhari. Al waw sebagai fa'il, al-zahaba maf'ulun bih, al-waw harfu atfin, al-fiddota isim ma'tuf, ma'tuf ke al-zahaba, al-waw harfu atfin, la harfu nafin, yunfiquna ma'tuf ke yaknizuna, hanya sebagai maf'ulun bih, fi sabili jarwa majrur, Allahi lafzu jalalah sebagai mudhafun ilaihi. Alfa'u harfu, alfa'u ni harfu apa ni? Harfu jawab ya. Harfu jawab ya. Harfu jawab. Fabashir, fabashir, basyaro ya, basyir. Fi'il amr. Fa'ilnya domir mustatir anta. Bi'adabin jarwa majrur alimin na'ad. Ya ayyuhallazina saddaqu saddaqullaha wa rasulahu wa amilu bi syar'ihi, inna katsiran min ulama'i ahli alkitabi wa 'ibadihim la ya'khuduna amwalan nasi bighairi haqqi karrishwati wa ghairiha, وَيَمْنَعُونَ النَّاسَ مِنَ الدُّخُولِ فِي الْإِسْلَامِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يُمْسِكُونَ الْأَمْوَالَ وَلَا يَؤُدُّونَ زَكَاتَهَا وَلَا يُخْرِجُونَ مِنْهَا الْحُقُوقَ الْوَاجِبَةَ فَبَشِّرْهُمْ wala yukhrijuna minhal huquqal wajibata fabashiruhum bi'adabi muji'i. Bi'adabin muji'in. Bi'adabin muji'in. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya serta melaksanakan syariatnya, sesungguhnya kebanyakan dari ulama, ahli kitab dan ahli ibadah, mereka mengambil harta manusia dengan cara yang tidak benar. Melalui sogokan. Shibaito ya, sogokan. Dan lainnya. Dan mereka menghalangi manusia untuk memeluk agama Islam dan menghambat jalan menuju Allah. Dan orang-orang yang menahan harta, tidak membayar zakat, tidak mengeluarkan hak-hak kewajibannya, maka berilah mereka kabar gembira dengan siksa yang pedih. Naam, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari war ruhbani la ya'kuluna amwalan nas. La ya'kuluna amwalan nasi bil batili wa yasudduna 'an sabilillah. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adabin alim. Wahai orang beriman, sesungguhnya kebanyakan dari para pendeta-pendeta dan rahib-rahib benar-benar memakan harta manusia dengan cara yang batil, dan mereka menghalangi orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Berulang kali kita baca bagaimana ulah dari para rahib dan pendeta baik Yahudi dan Nasrani, di mana mereka menukar ayat-ayat Allah dengan dunia, sehingga banyak sekali isi dari Taurat dan Injil yang menyimpang dari aslinya. Mereka ubah-ubah sesuai dengan hawa nafsu mereka. Wa yasudduna 'an sabilillah, dan mereka menghalangi orang dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Ya, dengan cara membuat syariat-syariat yang tidak pernah disyariatkan kepada Nabi Isa dan juga kepada Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam. Walladzina yaknizuna dzahab, dan orang-orang yang mendapatkan harta pendaman ya, seperti emas dan juga perak, wala yunfiqunaha fi sabilillah, dan mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah, tidak mengeluarkan zakatnya, tidak mau bersedekah dari harta yang dimiliki, fabashirhum bi'adabin alim, maka berilah kabar mereka dengan adab yang pedih. Makanya kita kalau punya harta dan harta itu melebihi kebutuhan kita, kita harus sadar bahwa harta yang kita miliki memiliki hak untuk fakir miskin. Ada hak orang-orang yang membutuhkannya dalam harta yang kita miliki. Maka kita wajib mengeluarkan zakatnya, atau kalau misalnya enggak ada zakatnya, maka kita keluarkan sedekahnya. Karena ancamannya bagi orang yang tidak mau membayarkan zakat dan sedekah adalah azab yang sangat pedih. Kita tentu ingat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, itu banyak kabilah-kabilah yang mereka tetap muslim, tetap sholat, tapi enggak mau bayar zakat. Tapi tetap diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Karena kata beliau, aku tidak membedakan antara yang ya meninggalkan zakat dengan yang meninggalkan ibadah yang lain. Karena Islam itu bukan agama prasmanan gitu ya, yang bisa diambil sebagian lalu ditinggalkan sebagian, nggak bisa. Islam itu sepaket. Islam itu agama yang syamilah, ya, agama yang universal, ya, agama yang semuanya harus diikuti. Nggak boleh kita hanya beriman kepada sebagian lalu kafir pada sebagian yang lain. Ya. Nah. Ya, baca Buddha Helis. Nah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma yukhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Hadza ma kanastum anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Pada hari dipanaskan di atas api neraka, lalu disetrika harta-harta mereka, lalu disetrika dengan harta-harta itu dahi mereka, lambung-lambung mereka, dan punggung-punggung mereka. Inilah harta yang dulu kalian simpan untuk diri kalian sendiri. Maka rasakanlah oleh kalian apa yang dulu kalian simpan. Yauma zaraf yuhma fi'il mudhari majhul alaiha jarwa majrur fi nari jarwa majrur jahannama maf'ulun bi alfa'u harfu atfin tukwa fi'il mudhari majhul biha jarwa majrur jibahu naibul fa'il hum mudafun ilaihi alwaw harfu atfin junubu matufun ala jibahu hum mudafun ilaihi alwaw harfu atfin zuhuru maktuf hum mudafun ilaihi hadza isim isyarah sebagai mubtada ma isim mausul sebagai khobar kanastum fi'il madi tum fa'il li anfusi jarwa majrur kum mudafun ilaihi alfa'u alfu jawab Ustaz ya alfu jawab zuku fi'ilu amrin au sebagai fa'il ma maf'ulun bi kuntum isim mausul dulu baru maf'ul bi isim mausul sebagai maf'ulun bi kuntum fi'il madi nakis tum isim kana taksnizuna fi'lun mudari'un al-maw fa'il jumlah fi'il dan fa'il sebagai khobar dari kana yaumal qiyamati tudu'u kot az-zahabi wal fiddati finnari ini qit'u ya apa Ustaz? Tudu'u qit'u az-zahabi qit'u ya, karena ibul fa'ilnya dari tudu'u yaumal kiamati tudu'u kit'ul zahabi wal fiddati fin nari fa'ijastadat harorotuha ukhrikot biha habaha ashabiha jibahu ashabiha ashabiha apa itu? Jibahu ashabiha oh, jibahu ashabiha wajunubuhum kan ini nebul fa'il nih matup semua kesini jibahu wajunubuhum wazuhuruhum wakila lahum taubikhan haza malukum alladhi amsaktumuhu wa manaktum minhu hukukallahi wadhukul azabal muji'a bisababi kana kanazakum bisa babi kanzikum wa imsakikum pada hari kiamat diletakkan potongan emas dan perak di neraka maka ketika telah panasnya telah dahsyat maka dibakar dengan maka di, kening mereka dibakar ashabiha apa Ustaz nih? Apa? Ya Mas maksudnya jidat dari pelakunya dibakar. Maka dibakar jidat daripada pelakunya dan lambung-lambung mereka dan punggung-punggung mereka dan dikatakan kepada mereka dengan celaan. Inilah harta yang dulu kalian tahan dan kalian mencegahnya dari hak-hak Allah. Maka rasakanlah azab yang pedih disebabkan kalian menahan harta-harta tersebut. Nah, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Fika barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Hada ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Hari di mana dijaga di atas mereka, ya, maksudnya para pelaku yang suka memendam harta, tidak mau berzakat, mereka akan dikurung di dalam neraka jahannam. Fatuqwa biha jibahum wa junubuhum, lalu mereka disetrika dengannya, dengan emas dan perak yang dicairkan, ya, lalu dituang ya, disetrika dengan emas dan perak yang dipanaskan seperti setrika gitu ya. Fatuqwa biha jibahum, lalu digosok ya, disetrika dahi mereka, wa junubuhum dan lambung mereka, wa duhurhum dan punggung mereka. Hada ma kanastum li anfusikum, ini yang dahulu kalian simpan untuk diri kalian sendiri, yang kalian tidak mau keluarkan untuk zakatnya maupun sedekahnya. Fadzuqu ma kuntum takmizun, maka rasakanlah apa yang dahulu kalian simpan. Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa jangan sampai harta yang kita miliki membuat kita tertipu sampai-sampai kita enggak mau mengeluarkannya ya untuk yang membutuhkannya, baik mengeluarkan zakatnya ataupun sedekahnya. Karena kadang-kadang ada orang yang enggak bayar zakat ya, karena hartanya habis terus ya di sedekahin. Maka ya jadilah orang yang seperti itu gitu ya. Jadilah orang yang memahami bahwa apa yang kita miliki itu memiliki hak bagi orang-orang yang membutuhkannya. Di sana ada lembaga dakwah yang membutuhkan, di sana ada fakir miskin yang membutuhkan, di sana ada tetangga kita yang membutuhkan. Jadi jadilah orang yang ketika memiliki harta dia gunakan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya mungkin sampai sini ya, karena ini ayat selanjutnya agak panjang. Bila kalau ada pertanyaan yang masuk. Oh ya, ini selamat datang ya Bu Marsi dari Tanah Haram. Ya, semoga menjadi haji yang mabrur. Dari jam-jamnya mana nih Bu Marsi? Ada saat belum nyampe. Belum nyampe. Iya. Bedelis bertanya, bagaimana dengan pendeta dan rahib saat ini? Apakah mereka mengerti ajaran yang asli dan masih menyimpan kebenaran tersebut? Ya, otomatis kalau mereka masih memeluk agama Kristen, ya berarti mereka belum memahaminya. Tapi kita menyaksikan bagaimana banyak sekali para pendeta yang ketika mereka memahami atau mempelajari Islam, makin mereka menyadari kebenaran Islam. Karena Islam ini agama yang kalau dipelajari, makin membuat orang paham. Beda sama agama yang lain. Ya, misalnya, kalau kita membaca Taurat dan Injil yang ada pada zaman sekarang, makin kita baca makin bingung. Karena banyaknya kontradiksi yang ada dalam Taurat dan Injil. Beda dengan Al-Quran. Ya. Di Al-Quran mau dibaca sedetail apapun, seteliti apapun dari Al-Fatihah sampai An-Nas, tidak akan ditemukan adanya yang namanya kontradiksi. Ya. Kalaupun ada, itu memang dianya aja yang belum mampu menjamak ya, di antara ayat-ayat yang ada. Tapi kalau dijelaskan, insya Allah bisa. Beda dengan Taurat dan Injil. Ya. Mungkin antum yang suka baca-baca perdebatan ya, antara misalnya Yusuf Estes, kemudian Ahmad Dedat, kita melihat bagaimana hujrah orang-orang Nasrani dan Yahudi itu dibangun di atas hujah yang sangat lemah. Ya. Jadi bersyukurlah kita ya, lahir dari rahim-rahim ibu yang Muslim. Jadi gak susah payah menemukan cahaya Islam. Maka kita wajib bersyukur dengan cara apa? Dengan cara ya harus lebih baik. Jangan sampai semangat kita dalam mempelajari Islam kalah dengan para mu'alaf yang baru masuk Islam. Kadang-kadang orang kayak gitu ya. Karena ini adalah anugerah dari bayi gitu ya. Kadang-kadang kurang dihargai. Makanya gak heran di Indonesia ini banyak orang yang Islam itu cuma KTP-nya aja, sholat mah kagak. Ya. Jadi cuma KTP-nya aja Muslim, tapi perkara-perkara syariat gak ada yang dilakukan. Palingan sholat cuma hari Id aja atau hari Jumat aja. Ini kan bahaya ya. Banyak orang-orang yang merasa dirinya Muslim, tapi gak pernah sholat. Ya, bagaimana dia bisa masuk ke dalam golongan Islam kalau dia gak menegakkan tiangnya, yaitu sholat. Nah, dan mungkin sampai sini ya materi kita pada pagi hari ini. Semoga kita pelajari bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.